Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ikhwati billah wa imani wa rahimahullah jami'an. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan dan bisa hadir di majelis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menimpakan kepada kita barakah karunia-Nya sehingga kita bisa mengenal agama Islam ini dengan baik dan benar. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Materi kita di pagi hari ini adalah berkenaan masalah korban. Udhiyah. Nah, sebentar lagi kita akan melaksanakan salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah berkorban. Misalnya kita akan berbicara dalam waktu satu jam untuk secara ringkas apa saja yang berkaitan dengan udhiyah. Yang pertama, adalah pengertian. Jadi kalau dalam istilah itu ada udhiyah, ini istilah dalam bahasa Arab, yaitu adalah ma'yusakat taqabu bandara ta'ala ya'iyan maha disara'id maksusah. Jadi apa saja yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari raya kurban dengan syarat-syarat yang tertentu. Ini adalah pengertian dari udhiyah atau udhiyah. Kemudian yang kedua kaitannya dengan persyariatan, dalil persyariatan bahwa dasar persyariatan dari korban ini adalah Al-Quran, Sunnah dan juga ijma al-ulama. Kalau yang pertama dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Fasalli li rabbika wanhar artinya berkorbanlah. Adapun hadis dari adapun dalil dari sunnah juga banyak sekali. Yang pertama hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang qala bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bikab syaini amdahaini akranai jabah ahuma biyadi wa salma wa kabbar wa wadah rikulahu ala sifatina. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban dengan dua ekor kibas kambing amlahaini warnanya bagus, yakni kaki yang bagus, kambing yang bagus itu adalah kedua empat kaki, dua di depan dan dua di belakang itu warnanya hitam, kemudian badannya warnanya putih dan di matanya warnanya hitam. Itu ciri-ciri kambing yang bagus. Akranai dan bertanduk ini jadi menunjukkan bahwa kambing yang bagus. Dan beliau sembelih keduanya itu dengan tangannya. Beliau menyebutkan basmalah kemudian sambil bertakbir dan meletakkan kakinya di atas lambungnya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa pensyariatan korban. Dan juga di jemaah ulama, kesepakatan para ulama, artinya tidak ada perselisihan di antara para ulama kalau korban ini termasuk di syariatkan. Yang ada khilaf itu adalah masalah hukum. Apa hukum berkorban? Ini ada khilaf di antara para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa korban ini adalah wajib bagi yang mampu. Ini wajib bagi yang mampu. Ini adalah pendapatnya Rabi'ah, Imam Al-Ghazali, kemudian Abu Hanifah, dan Al-Lais, Imam Al-Lais dan sebagian dari pengikut mazhab Malikiyah. Mereka berdalil dengan dalil yang menunjukkan wajibnya korban ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli lirabbika wanhar. Wanhar dia menggunakan sifat fi'il amr. Jadi dia menggunakan sifat fi'il amr, sementara kata perintah dalam bahasa Arab itu hanya menunjukkan kepada wajib. Al-amru yang tadi yang muncul bahwa perintah di sini adalah mengandung kewajiban. Maka dia mengatakan bahwa korban ini hukumnya adalah wajib. Demikian juga hadis dari Jundub bin Sufyan. Jundub bin Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzabaha qawman yusalliya wal yu'id makanaha ukhra. Barang siapa yang sudah berkorban menyembelih sebelum salat Id, Idul Adha maksudnya, maka apa? Faliyid maka naha ukhra, maka darah dia menggantinya. Nah, kalau perintah untuk mengganti, dan ini menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Wa man lam yatba faliyatba. Siapa yang belum menyembelih, maka darah dia menyembelih. Ini juga dalil yang dia pakai menunjukkan bahwa itu adalah wajib. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa korban itu adalah sunnah. Korban ini adalah hukumnya adalah sunnah, laisa wajib. Artinya bukan wajib. Ini adalah mazhabnya atau pendapat dari jumhur ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad, dan juga diikuti oleh Ishaq, Imam Al-Hawai, Abu Sa'ud, kemudian juga Al-Musani, kemudian Ibnu Munzir, Daud, Ibnu Hasan dan yang lainnya. Mereka berdalil bahwa korban ini adalah sunnah, adalah hadis dari dari Abi Syarihah. Salah satunya adalah hadis dari Abi Syarihah, dia berkata, Raitu Abu Bakar wa Umar wa ma yuwahiyan. Abu Syarihah mengatakan, saya melihat Abu Bakar dan Umar, keduanya tidak berkorban. Jadi padahal kita katakan bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah orang yang paling semangat di dalam menjalankan syariat. Nah, kenapa dia meninggalkan korban? Karena beliau khawatir kalau korban itu menjadi wajib, maka beliau tidak berkorban. Demikian juga Ali bin Abi Thalib. Demikian juga dari Abi Mas'ud. Ali Mas'ud datang besar kepada Allah Taala nukal. Ali Mas'ud mengatakan, inilah adau al-adha. Saya akan tinggalkan korban. Saya akan meninggalkan korban. Wa inilah musyrik. Padahal saya ini orang mampu. Saya akan tinggalkan korban. Padahal saya ini orang mampu. Kenapa? Makhafatan ayyara jiranihi annahu hatmun alayya. Saya khawatir kalau tetangga saya menganggap bahwa korban itu adalah wajib. Jadi ini dalil yang dia pakai bahwa korban itu adalah termasuk sunnah. Dan hampir kebanyakan para ulama berpendapat, memilih pendapat yang kedua ini, bahwa korban itu adalah sunnah. Tapi hampir semua kebanyakan ulama-ulama fikih mengambil pendapat yang pertama, itu adalah wajib. Ya, kita lihat seperti misalnya banyak, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan wajib, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga mengatakan wajib, Nah, tapi kebanyakan yang pendapat juga adalah sunnah, termasuk Syaibani mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Kemudian murid-murid beliau juga mengatakan bahwa itu adalah sunnah. Kemudian juga Syekh Abdul Hasan Al-Maghribi juga mengatakan bahwa pendapat yang kuat bahwa itu adalah sunnah. Tapi al-muhim kita mengatakan bahwa bagi mereka yang berpendapat wajib, silahkan dia mengamalkan. Bagi mereka yang berpendapat bahwa itu adalah sunnah, silahkan dia, karena masing-masing berpegang kepada dalil. Kemarin sudah kita sebutkan kaidah yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian yang berikutnya adalah apa saja yang bisa dijadikan hewan kurban. Jadi hewan apa saja yang bisa dijadikan kurban. Maka hewan yang bisa dijadikan kurban itu hanya ada tiga, yaitu adalah ibil, unta, al-bakar, sapi, dan al-ba'an, yaitu kambing. Kambing dengan segala macam jenisnya. Kambing dengan segala macam jenisnya, mau itu etawa, mau itu gembel, segembel, atau kambing jowo, atau apalah yang jelas sejenis dengan kambing. Demikian juga dengan sapi, mau kerbau, unta juga dengan segala macam jenisnya. Ini adalah hewan yang yang diperintahkan untuk dijadikan kurban. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat itu mereka hanya membelih dengan tiga hewan tersebut. Wal jumhur ala annahu yajuzu an yastarika sab'atul baqar aw hudna. Dan ini dan dalilnya banyak sekali. Dalil yang menunjukkan bahwa Nabi SAW berkorban itu hanya memerintahkan berkorban hanya tiga hewan ini. Berbeda dengan dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Pendapatnya jumhur ulama baik itu mazhabnya Imam Ahmad, kemudian Imam Syafi'i maupun juga Imam Malik. Ia berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan apa? Imam Abu Hanifah mengatakan dia boleh berkurban dengan apa saja, bahkan bebek pun bisa dijadikan kurban, angsa pun juga bisa dijadikan kurban. Itu kalau menurut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Tapi pendapat yang paling kuat bahwa menyembelih itu hewan yang disembelih hanya tiga jenis ini. Kemudian yang berikutnya usia hewan kurban yang sah. Adapun usia dari hewan kurban yang kita katakan yang disyaratkan itu adalah harus musinna. Harus itu sudah tua. Artinya sudah berusia. Kalau sapi unta itu adalah paling tidak usianya 5 tahun. Kalau sapi usianya paling tidak 2 tahun. Kalau kambing usianya adalah 1 tahun. Tapi kalau ukuran manis itu adalah kurang dari 1 tahun. Jadi kalau ini usia untuk unta, sapi dan kambing. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazbahu illa musinna." Janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah berusia. Illa yasara alaikum, kecuali yang menyulitkan bagi kalian. Fatazbahu jaz'a minad dhal. Maka sembelihlah jaz'a minad dhal. Yaitu kambing jaz'a dan kambing, artinya kalau kurang dari 1 tahun. Kemudian itu adalah usia yang kita katakan yang sah untuk dijadikan hewan kurban. Adapun usia ini sangat menentukan. Kalau dalam bahasa puasa yang lain itu kalau giginya sudah tanggal. Baik, ini kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan bahwa hewan yang harus dikorbankan itu harus hewan yang kita katakan sehat, bukan hewan yang cacat, karena ada cacat yang diharamkan untuk dijadikan hewan kurban, ada cacat yang istilahnya akan dimakruhkan untuk dijadikan hewan kurban, dan ada cacat yang tidak mengapa kalau itu dijadikan hewan kurban. Adapun yang pertama adalah cacat yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban itu adalah al-awra al-bayyin awra, adalah yang jelas jelas-jelas nyata matanya buta. Kalau jelas-jelas matanya buta, maka tidak bisa dijadikan hewan kurban. Ini tidak sah dijadikan hewan kurban. Demikian juga dengan sakit yang jelas-jelas sakitnya. Kalau kita ketahui bahwa dia adalah hewan yang sudah sakit dan jelas sakitnya, maka itu juga tidak boleh kita jadikan hewan kurban. Demikian juga yang ketiga, kalau cacat, kalau misalnya pincang, pincang yang jelas-jelas pincangnya, ini juga tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Demikian juga dengan al-hasil al-tungki, itu adalah hewan itu adalah betul-betul sangat kurus, krempeng, artinya apa namanya, tidak ada dagingnya, maka itu tidak juga pantas untuk dijadikan hewan kurban, dan itu tidak sah. Kemudian yang ada hewan yang kita katakan cacat, ini empat yang disebutkan di dalam hadis adalah apa? Yang jelas-jelas itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Marwan Azib, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun la yujzina fi al-athar. Ada empat hewan yang tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama adalah al-awra al-bayyin awra, matanya jelas-jelas buta. Mau bukannya sebelah atau bukannya dua-duanya, cacat di mata sebelah atau di tidak ada matanya satu atau matanya hanya satu, maka itu juga tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian sakit yang jelas-jelas sakitnya, kalau diketahui dia punya sakit yang berbahaya, yang membahayakan, maka itu tidak sah dijadikan hewan kurban. Demikian juga ular arja, albayi maupun arjuna, yang pincang, yang jelas-jelas pincangnya. Kemudian wal kasira allati la tunki, adalah yang kurus, krempeng, yang dia tidak punya daging. Kemudian ada pun cacat yang masih apa namanya, yang dimakruhkan untuk dijadikan hewan kurban, tetapi itu sudah sah. Itu adalah apa? Seperti apa, maktu atau udzun au juz min. Jadi misalnya terpotong telinganya satu. Telinganya satu itu dimakruhkan untuk disembelih, tapi apa, tetap sah untuk dijadikan hewan kurban. Sah dijadikan hewan kurban kalau telinganya tidak satu, karena tidak ada pengaruhnya dalam apa namanya, artinya tetap sah, cuma terkurangi karena telinganya tidak ada. Atau mungkin misalnya apa namanya, ya kita katakan, atau bagian dari tubuhnya yang hilang. Yang hilang seperti misalnya tanduknya terpotong satu, tanduknya terpotong satu, maka ini juga para ulama menyatakan bahwa ini adalah hewan yang sah untuk dijadikan hewan kurban, tapi itu adalah tidak disukai. Kemudian ada yang ketiga, yaitu cacat yang tidak ada pengaruhnya sama sekali, yaitu adalah apa namanya, ini sama sekali tidak ada pengaruhnya, seperti misalnya kambing itu tidak ada giginya. Kambing itu tidak ada giginya, tidak ada pengaruhnya dalam kurban. Atau misalnya ekornya terpotong, itu juga kita katakan cacat yang tidak ada pengaruhnya. Tab ini apa? Atau mungkin hidungnya apa? Hidungnya terpotong. Ini juga kita katakan adalah hewan yang tidak ada pengaruhnya dalam kurban. Baik, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan apa namanya, bahwa hewan yang paling afdol, urutan kurban yang paling afdol, yang pertama adalah, ini urutan, kita berbicara tentang urutan. Yang pertama adalah, tidak ada khilaf di antara para ulama, satu ekor unta itu satu orang. Itu yang paling utama. Satu ekor unta itu satu orang. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah satu ekor sapi, satu orang. Itu tidak ada khilaf, kali itu yang istilahnya terbaik. Yang ketiga adalah satu orang, satu ekor kambing. Ini adalah tidak ada khilaf. Setelah itu apa? Setelah itu baru urunan unta. Baru urunan unta. Yang keempat itu adalah urunan unta. Nah, urunan unta, kalau unta itu bisa 10 orang atau 7 orang. Maksimal 10 orang dalam unta atau 7 orang. Jadi minimalnya 7. Minimalnya 7, maksimal 10. Tapi juga bisa 7. Artinya kalau kurang dari 7 gimana? Ya boleh. Mau satu aja boleh, apalagi 2, apalagi 3, apalagi 4, dan seterusnya. Tidak mengharuskan sih, tidak mengharuskan harus 10-7 ya. Kalau ada orang baik, kita urunan unta 4 orang sudah bisa, 3-2. Baik, itu yang keempat. Yang kelima adalah apa? Urunan sapi. Kalau sapi, satu sapi adalah 7 orang. Kalau kurang dari 7 ya kita katakan itu lebih apa? Kalau sapi itu adalah paling utama. Kalau kurang 2, 3, 4, 5 itu adalah boleh. Tapi kemudian setelah itu tidak ada urunan kambing. Tidak ada urunan kambing. Kalau kambing tidak ada, maka arisan korban kambing juga tidak ada. Nah, cuma kalau dalam rangka untuk sodako, latihan itu sodako. Tidak disebut korban, tapi disebut sodako. Nah, misalnya satu sekolah, anak-anak sekolah dikumpulkan uang, ayo untuk beli kambing. Mahasiswa dikumpulkan uang, kemudian beli kambing atau beli sapi. Ini tidak disebut apa? Kurban, tapi disebut sedekah. Tapi ini kita katakan adalah urunan ya. Kalau kita mengatakan urutan yang paling bagus ya adalah, ya itu tadi, satu ekor unta adalah satu orang. Kalau mampu, kalau harganya bisa jelas lebih mahal unta. Kemudian sapi. Kalau ada yang bertanya bagaimana lebih utama mana, satu ekor kambing dengan 7 ekor sapi? Masa apa? Satu ekor kambing satu orang dengan urunan sapi. Ya tentunya satu orang kambing itu adalah lebih utama. Cuma para ulama meninjaunya dari sisi begini. Kalau dari sisi sembelihan itu adalah apa? Satu nyawa itu adalah lebih utama. Karena satu kambing itu kan satu orang. Itu kan tidak ada, itu kalau ditinggal dari sisi nyawanya. Tapi kalau dari sisi ditinggal dari sisi distribusi, pembagian, maka 7 orang untuk satu sapi itu adalah lebih utama. Kenapa? Karena kita melihatnya itu, kita melihat dari sisi apa? Para ulama itu melihat dari dua sisi. Kalau itu melihat dari sisi sembelihan, ya tentunya kambing adalah lebih utama. Tapi kalau melihat dari sisi yang bisa mendapatkan hewan kurban, semakin banyak yang bisa mendapatkan hewan kurban, maka itu adalah semakin baik. Maka apa? 7 ekor satu ekor sapi itu dipikul orang 7. Sehingga dagingnya lebih banyak dan lebih banyak orang yang bisa mendapatkan. Karena kalau kambing dengan harga 2 juta itu hanya bisa, kalau dibagikan satu kambing ini hanya bisa, ya kalau 2 juta kan paling keluar daging 10 kilo, ya. Paling tidak keluar daging 10 kilo. Tapi kalau bisa 10 kilo, kalau ya 10 orang atau 20 orang, hanya bisa dapatnya sedikit, ya. Tapi kalau misalnya sapi, ya kan, 2 juta satu orang, nah, dapat 14 misalnya, dapat keluarlah 80 kilo. Ya, 80 kilo kan lebih banyak pengalokasiannya. Jadi ini kalau ditinjau dari sisi apa namanya pengalokasian. Tapi ini tinjauan dari para ulama. Nah, tergantung kalau kita apa namanya melihat. Kalau memang sapi sudah banyak, maka kalau kita menyembelih kambing adalah lebih utama. Tapi kalau misalnya apa namanya yang mau dialokasikan banyak, nah, yang mau dibagikan itu adalah banyak, sementara kita melihat yang mau dibagikan banyak, maka lebih utama adalah sapi. Tapi ini apa namanya dari sisi yang lebih utama. Kemudian yang berikutnya, larangan bagi yang berkorban. Larangan bagi yang berkorban itu adalah larangan kemudian memotong kuku atau kemudian memotong rambut atau yang sunatul fitrah, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, itu bagi mereka yang akan berkorban. Ini adalah tidak boleh mulai dari apa? Dari sejak satu Zulhijjah sampai tanggal sampai hewan kurban itu disembelih. Tapi kalau misalnya dia niatnya berkurban tanggal 9, maka dari tanggal 9 itu tidak apa namanya makan kuku, tidak mencukur rambut, tidak mencabut bulu ketiak, dan tidak mencukur bulu kemaluan. Itu apa? Ketika dia berniat berkurban itu pada tanggal 9. Artinya niatnya ketika sudah mulai. Tapi kalau dari sekarang dia sudah mulai berniat, maka apa? Dari satu Zulhijjah itu jangan memotong kuku dan seterusnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Salamah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, idza dakhalatil asru wa arada ahadukum al-mutahiyya fala yamussa min sya'rihi wa wisrihi shay'an. Apabila sudah masuk 10 Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkorban, maka janganlah dia menyentuh rambutnya dan juga rambutnya, kukunya, dan yang lainnya. Ini termasuk yang larangan bagi yang akan berkorban. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan tapi beda dengan itu pendapatnya jumhur, ya. Ini pendapatnya adalah jumhur, beda dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan ya boleh, motong kuku ya boleh, motong rambut ya boleh, dan seterusnya. Nah, dia tidak mensyaratkan bahwa itu tidak dimakruhkan untuk dimakruhkan melakukan perbuatan ini. Kemudian waktu penyembelihan. Sepakat para ulama bahwa penyembelihan itu hanya dibolehkan ketika selesai sholat id. Jadi, waktu penyembelihan itu adalah setelah sholat id sampai berakhir hari tasyrik. Sampai berakhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 maghrib, itu sudah habis penyembelihan. Ini adalah pendapat yang jumhur ulama, artinya kebanyakan dari para ulama. Karena ada sebagian dari ulama menyatakan bahwa berakhirnya kurban itu adalah sampai bulan Zulhijjah habis. Jadi pendapat yang paling kuat bahwa menyembelih itu hanya sampai mulainya dari hari tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat id, kemudian berakhir sampai hari tasyrik. Tapi ini waktu penyembelihan. Adapun nanti yang ada khilaf itu adalah kita katakan yang ada sunat lagi itu ketika di yang artinya selesai sholat, tentunya setelah selesai sholatnya imam, nah, dan sudah khutbah dan juga sudah penyembelihan. Ini yang dan tidak dibolehkan sebelum sholat. Nah, sebelum sholat itu tidak dibolehkan. Jadi misalnya barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id, maka dalam hadis yang dari Anas bin Malik mengatakan fali id, maka ada al-ukhra, maka ada dia mengganti, menggantinya. Artinya mengganti yang dia sembelih itu sebelum sholat. Dan itu hanya dihitung sedekah biasa. Jadi yang disembelih sebelum sholat itu adalah dihitung sedekah, tidak dihitung kurban. Baik, apa saja yang boleh dimanfaatkan dari hewan kurban? Jadi apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk hewan kurban? Yang pertama adalah boleh untuk dimakan. Nah, boleh untuk dimakan, kemudian boleh untuk disedekahkan kepada fuqara, kemudian juga boleh disimpan dagingnya. Jadi ada sebagian dari ulama menyatakan bahwa apa namanya ketika menyembelih hewan kurban itu sepertiga untuk dimakan, nah, sepertiga disedekahkan, dan sepertiga lagi untuk disimpan. Berarti sahibul kurban itu dapat berapa? 2/3, kan gitu ya, 2/3. Jadi sepertiga untuk dimakan, kemudian sepertiga disedekahkan, dan sepertiga untuk disimpan. Berarti kan dapat 2/3. Yang jelas bahwa kurban itu boleh untuk dimakan. Jadi boleh sahibul kurban itu makan dari daging kurbannya, dan dia boleh bersedekah, kemudian menyimpan dagingnya. Memang ada riwayat yang menunjukkan bahwa menyimpan itu 3 hari, tapi itu hadisnya adalah sudah dimansukh. Hadisnya adalah sudah dihapus, sehingga boleh disimpan sampai kemudian 1 tahun berikutnya. Artinya sampai bulan kurban berikutnya, nggak dimakan yang ditaruh di freezer sampai hari raya kurban berikutnya. Jadi kalau dapat daging banyak, karena biasanya di tempat-tempat yang ini artinya lama, ya. Lama habisnya. Nah, bagi misalnya pondok santri yang punya freezer besar, punya freezer itu sampai tahun depan itu masih ada. Jadi, kenapa? Karena tidak setiap hari dimakan, ya. Seminggu sekali kalau dimakan itu masih banyak. Tapi ini kita katakan adalah yang boleh dimanfaatkan dari hewan kurban. Tapi kemudian yang berikutnya, apa saja yang tidak boleh dimanfaatkan dari hewan kurban? Apa saja yang tidak boleh dimanfaatkan? Yang pertama, tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurban. Artinya ini diberlakukan bagi sahibul kurban. Artinya bagi pemilik kurban itu tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurbannya. Walaupun itu adalah kulitnya, dagingnya, jeroannya, kepalanya, kakinya, itu tidak boleh dijual sedikit pun. Nah, itu bagi pemilik kurban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Wala tabi'u luhumal hadi wal dhahir." Jangan kalian menjual daging dari hewan kurban. Fakuru wa tasaddaqu, makanlah dari hewan kurban, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah, wastamta'u bi juluhiha, dan bersenang-senanglah dengan kulitnya, wala tabi'uha, dan janganlah kalian menjualnya. Ini tidak boleh sedikit pun menjual dari hewan kurban. Bahkan memberi upah dari tukang jagal memberi upah tukar jaga dari hasil hewan kurban itu juga tidak boleh. Misalnya kepala khusus untuk tukar jaga, kepala dan kaki khusus tukar jaga, atau kulit miliknya tukar jaga, ini tidak boleh. Tidak boleh mengkhususkan sedikit pun dari artinya memberikan upah tukar jaga itu dari hewan kurban. Tapi bukan berarti si jagal itu tidak dapat bagian. Bukan berarti si jagal itu tidak dapat bagian. Dagingnya tetap dapat bagian sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Dia dapatkan, cuma tidak boleh memberikan upah itu dari hewan kurban. Kenapa? Karena Ali mengatakan nuktihi min indina. Jadi kami berikan upah itu dari kami. Maka jadi pemilik kurban itu mestinya mengeluarkan operasional. Jadi operasional itu tetap ditambah. Misalnya harga kambing 2 juta, operasionalnya 50 ribu, ya jadinya 2 juta 50 ribu. Artinya 50 ribu itu sebagai operasional dari sebelian. Kalau dia tidak memilih sendiri, ya, kalau dia memberikan kepada orang lain, karena yang panitia juga tetap beli peso, tetap beli untuk snack, ya, kan? Untuk beli bumbu, dimasak, atau dan seterusnya, itu adalah ini sebagai kita katakan, atau 50 ribu sebagai upah dari tukang jaga itu sendiri, itu adalah kita katakan diberikan dari hasil, bukan dari kurban, tapi dari hasil uang kita sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi tidak boleh tadi memberikan, tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurban. Jadi yang kedua, tidak boleh memberi tukang jagal itu upah dari hewan kurban. Baik, kemudian yang ada faedah yang lain bahwa kita katakan adalah berkorban itu tentunya adalah lebih utama daripada bersedekah dengan senilai hewan kurban. Jadi kalau kita katakan bahwa berkorban itu adalah lebih utama dibandingkan kita bersedekah senilai hewan kurban. Jadi kalau misalnya harga kambing 2 juta, kemudian daripada saya ingin beli kambing, mendingan saya sedekahkan 2 juta. Maka kita katakan adalah apa? Menyembelih ya, kurban itu adalah lebih utama. Karena keutamaan dari hewan kurban itu apa? Pertama, ini yang paling besar adalah ittiba' kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kita menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kurban. Yang ketiga adalah kita mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kurban. Kemudian yang keempat, tentunya adalah kita akan mendapatkan pahala sebanyak bulu yang ada pada hewan kurban. Ada yang bisa pernah menghitung berapa jumlah bulu yang ada di kurban? Kan enggak ada. Menunjukkan saking banyaknya, dan itu hanya Allah yang tahu. Maka jadi ini keutamaan yang sangat besar. Belum lagi keutamaan yang lain bagi mereka yang mendapatkan hewan kurban. Dan tentunya akan mendapatkan doa yang banyak dari kaum muslimin. Artinya apa? Jadi kaum muslimin yang menerima daging kurban bukan hanya sekedar menerima, tapi hanya dia mendoakan. Mendoakan kepada mereka yang memberikan daging kepada kita. Jangan lupa, kalau kita dikasih kambing, jangan melupakan orang yang memberikan kepada kita daging. Itu adalah sunahnya, adalah adabnya, kita mendoakan kepada mereka. Jangan karena lupa, dapat daging, sudah melupakan saja. Ya. Seolah-olah itu tidak merasa jadi hendaknya selalu mendoakan. Masya Allah, yang akal atau anakku melalui roh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan Allahumma rahimlahu, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya orang yang berkorban. Allahumma rahmu, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya yang akan datang dari orang yang berkorban. Allahumma bariklahu, ya Allah, berkahilah harta-harta benda yang dia keluarkan untuk korban. Itu adalah doa yang kita yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kepada kita. Kemudian boleh kita mengirim hewan daging kurban, maka para ulama menyatakan adalah apa? Kalau di satu wilayah hewan kurban itu adalah berlebihan, kelebihan, maka mengirim itu adalah lebih afdal. Mengirim ke tetangga di sebelah yang tetangga desanya yang lebih membutuhkan. Kalau sudah di desanya sudah terpenuhi, maka kelebihan ini adalah afdalnya dikirim. Tapi kalau misalnya ada daerahnya lebih sangat membutuhkan, maka ya sudah, maka mengirim itu adalah termasuk kita katakan adalah bukan termasuk sunnah. Kenapa? Karena desa tempat dia itu adalah lebih utama untuk mendapatkan hewan kurban. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan bagaimana kalau misalnya begini, ada kasus saya berniat untuk kurban tahun ini, kemudian ternyata saya sudah beli kambing untuk beli sapi, ternyata sapinya mati sebelum hari raya. Kira-kira siapa yang nanggung? Jadi kita lihat, kalau penyebab kematian itu adalah dari sahibul kurban, dari sahibul kurban, maka sahibul kurban harus mengganti yang semisal. Misalnya dia sudah beli sapi pada tanggal 9 Zulhijjah, ternyata mati sapi. Yang disebabkan oleh penyebabnya adalah tuan rumah, artinya pemiliknya. Pemiliknya tidak ngasih makan atau mungkin teledor, kelalaian, sehingga menyebabkan hewan ini mati, maka apa? Dia harus mengganti yang semisal. Yang semisal itu maksudnya apa? Sapi yang semisal ini tidak boleh kurang dari itu. Kemarin dia sudah beli sapi mati, maka wah kalau begitu saya tetap kurban diganti dengan kambing, tidak boleh. Harus diganti dengan yang semisal. Jadi para ulama menyatakan ganti yang semisal. Kalau dia sudah kambing, kemudian ternyata kambingnya mati, juga harus diganti dengan yang semisal. Tapi kalau keteledoran itu adalah bukan dari pemiliknya, misalnya malamnya dicuri, malamnya sapinya dicuri, kemudian kita katakan dicuri ya, kemudian dijaga di sawah. Dan seperti yang di Lampung itu 3 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu adalah apa? Jadi malam-malam sapinya dicuri, kemudian pagi-pagi itu sudah didapat, itu sudah tinggal tulang, karena dijaga di sawah. Nah, kita jam 1, jam 2 malam dijaga di sawah. Jadi dicari, nggak ketemu di jalan-jalan, tapi di sawah baru ditemukan. Itu sudah nggak ada dagingnya. Yang disisain itu jeroannya, tulangnya, kepalanya. Disisain untuk pemiliknya. Karena jarak dari rumahnya 1 kilo dijaga di tengah sawah. Nah ini adalah apa? Kita katakan adalah apa? Kalau padahal hewan kurban untuk kurban besoknya, sehingga tidak perlu dia mengganti. Nah, dia tidak ada kewajiban untuk mengganti. Kenapa? Karena keteledoran itu bukan padanya. Jadi dicuri atau mungkin hilang, sesat, karena dibiarkan kambingnya berkeliaran sehingga kemudian hilang, atau sapinya berkeliaran sehingga hilang. Kalau unta itu nggak akan pernah hilang. Kalau unta dibiarkan dilepas itu akan kembali ke rumahnya. Beda dengan kambing, beda dengan sapi. Itu akan tidak akan bisa pulang sendiri. Tapi ini kita katakan adalah karena kesalahan. Karena kalau kesalahannya bukan dari pemiliknya, maka tidak perlu dia mengganti. Misalnya saya sudah berkorban tahun ini, ternyata ya sapinya diantar oleh. Nah kalau keteledoran itu dari yang lain. Nah, dari orang lain, maka orang lain itu harus mengganti. Seperti misalnya perjanjian bahwa sapinya akan diantar malam. di antara malam hari raya. Kemudian kadar Allah keteledoran dari ketika mengantar ini sapi ini truknya guling. Kalau keteledoran itu dari apa namanya pengantar, maka dia harus mengganti. Dia harus mengganti hewan kurban yang semisal. Tapi kalau misalnya bukan kesengajaan, ya sudah, kita katakan itu sudah. Artinya ketika truknya guling, kemudian sapinya masih jurang, mati. Ya sudah, kita katakan adalah apa? Insya Allah niat pahala itu sudah sampai. Ini banyak rincian dari para ulama dalam masalah ini. Atau mungkin begini, ketika dia pada tanggal 10 pengen nyembelih sapinya, itu ternyata sapinya hilang. Ternyata ketemu tanggal 15 Zulhijjah. 5 hari kemudian baru ketemu sapinya. Pertanyaan, tanggal 15 itu boleh gak disembelih? Nah, tanggal 15 Zulhijjah itu boleh gak disembelih? Ya boleh. Itu adalah kenapa? Karena itu sudah dijadikan hewan kurban, ternyata hilang tanggal 15 baru ketemu. Diketemukan tanggal 15 ya sudah disembelih. Karena itu dikiaskan sama dengan orang itu lupa, ya kan? Lupa ketika orang itu bangun kesiangan sudah habis waktunya, ya kan? Sekarang baru bangun, bangun. Boleh nggak sholat subuh sekarang? Ketika dia bangun sekarang ini, boleh, ya kan? Sholat subuh boleh dia kerjakan sekarang, sama dengan tadi kurban. Karena tadi tanggal 10 hilang, ternyata tanggal 15 baru ketemu. Nah, ini dia boleh menyembelih pada tanggal itu. Nah, itu dikiaskan sama dengan sholat. Tema ini berkaitan dengan kurban. Secara ringkas, saya tidak terlalu panjang berbicara dalam masalah ini. Mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman sekalian. Tadi ini pertanyaan yang bagus. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih itu menyebutkan Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ketika dia menyembelih hewan kurban, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Allah, terimalah kurbannya Muhammad, wa ali Muhammad, keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammad. Nah, termasuk juga umatnya Muhammad. Artinya begini, para ulama menyatakan kalau seorang pemimpin, presiden misalnya, dia berkorban menyembelih mengatakan atas nama dirinya, keluarganya dan juga kepada rakyatnya, maka sembelihan ini akan sampai seluruh dunia. Artinya apa? Kalau seorang kepala rumah tangga, dia menyembelih untuk dirinya dan keluarganya, maka itu akan sampai. Tapi kalau misalnya seorang istri yang menyembelih untuk dirinya, maka itu tidak akan sampai yang lain. Jadi kalau menyembelih, maka kepala rumah tangga menyembelih, maka istri dan anaknya itu terangkat. Dia akan mendapatkan, dia akan terangkat dengan kalau kepala rumah tangga yang menyembelih. Tapi kalau anaknya menyembelih, maka orang tuanya gak dapat. Istrinya menyembelih, maka anak dan suaminya gak dapat. Kenapa? Karena itu dia bukan tanggung jawabnya itu hanya untuk dirinya sendiri, beda dengan kepala rumah tangga. Maka kalau yang afdol itu adalah kita menyembelih untuk menyembelih adalah atas nama kepala keluarga. Karena kalau dia menyembelih, maka itu untuk otomatis keluarganya juga masuk, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Tapi secara khusus, pertanyaan bolehkah kita berkurban atas nama khusus untuk orang yang sudah meninggal, maka para ulama menyatakan tidak boleh. Kenapa? Pertama, bahwa orang yang hidup itu lebih aula untuk berkurban. Paham ya? Orang yang hidup itu lebih utama berkurban daripada orang yang sudah meninggal. Maka ini pertama, bahwa kita katakan adalah orang yang hidup itu lebih utama berkurban daripada yang sudah meninggal. Bapak saya sudah meninggal, bolehkah saya berkurban atas nama bapak? Bapak saya, para ulama menyatakan tidak boleh. Pertama, karena saya lebih utama berkurban daripada bapak saya. Ya kan? Karena saya masih hidup. Karena orang yang sudah meninggal ya sudah, selesai. Nah, tapi kalau seorang anak berkorban, insya Allah pahalanya itu sampai kepada orang tuanya. Nah, itu otomatis. Jadi tidak perlu kita mengatakan mengniatkan atas nama orang tua, tersendiri atas nama orang tua yang sudah meninggal, maka itu tidak boleh. Yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berkorban atas nama yang sudah meninggal. Misalnya atas nama bapaknya, ibunya, atas nama kakeknya, atas nama. Karena contoh kita itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu itu tidak pernah berkorban atas nama orang yang masih yang sudah meninggal. Yang ketiga kita katakan adalah orang yang meninggal itu orang yang apa? Ketika kita berkorban, itu adalah untuk orang yang hidupnya. Jadi orang yang hidup. Maka berkorban misalnya, kita katakan berkorban untuk orang yang hidup, maka yang mati ini secara otomatis tidak perlu kita menyebutkan. Tidak perlu kita menyebutkan bahwa ini untuk orang mati. Kalau kita misalnya orang yang mati dan kita berkorban yang mati sementara yang hidup dia sendiri belum berkorban, maka itu lebih tidak boleh. Kenapa? Karena mendahulukan yang mati daripada yang hidup. Ini satu kaidah bahwa kita mendahulukan yang hidup dulu baru kemudian yang mati. Jadi jangan dibalik, jangan yang mati dulu didahulukan daripada yang hidup. Ini berlaku untuk semuanya. Jadi kalau kita misalnya berkorban yang mati sementara kita sendiri yang hidup belum berkorban, kita mau korbankan, saya punya uang tabungan, tapi saya ingin korban atas nama bapak saya. Sementara dirinya sendiri belum berkorban, maka itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia mendahulukan yang mati daripada yang hidup. Padahal syariat mengatakan mendahulukan yang hidup daripada yang sudah meninggal dunia. Bagaimana kalau begini? Saya punya korban dua, untuk saya dan juga untuk bapak saya yang sudah meninggal. Ya. Maka ini juga tidak boleh. Walaupun misalnya, kalau tadi yang pertama satu kambing atas nama bapak saya, tapi saya sendiri belum berkorban, ya kan? Tapi saya berkorban untuk nama orang tua. Maka ini kita katakan tidak boleh. Tapi bagaimana kalau saya punya dua kambing, satu untuk saya yang masih hidup dan satu untuk yang bapak saya yang sudah meninggal dunia? Maka para ulama juga mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena satu kambing ini mungkin istrinya lebih utama, anaknya lebih utama, ya kan? Nah, artinya yang hidup tetap lebih utama daripada yang sudah meninggal dunia. Jadi ini Allah mengatakan. Mengenai dilarang menjual bagian dari hewan kurban ini, biasanya kan kalau di ada panitia kurban, soal tinggal jual alasan saya kan panitia boleh jual kurban karena bukan untuk ibunya, dijual belinya dan dengan daging. Adapun bagi yang menerima hewan kurban itu boleh dimakan, boleh dijual, boleh diberikan. Kalau yang menerima hewan kurban itu tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Kalau yang menerima kurban itu dia berikan ke orang lain, dia jual dagingnya, atau dia makan sendiri, atau dia bagaimana, pokoknya itu urusan bagi yang sudah menerima. Adapun misalnya bagaimana dengan di sini memang ada khilaf di antara para ulama tentang bolehkah diganti dengan yang lebih baik. Misalnya kulit oleh panitia, kulit itu dijual, kemudian kalau dibagi-bagikan kan mungkin gak ada yang memasak. Ya. Kulitnya dipotong-potong, dikasihkan setiap kresek itu kulit, sudah dibagi-bagi. Kemudian sampai di rumah, yang memasak kulit lain apa dibuang, ya kan? Karena nggak dimasak ya, berarti. Tapi di sini ada khilaf di antara para ulama dan itu sudah dahulu adalah apa? Kulit ini dijual. Bagaimana kalau kulit ini dijual kemudian dibelikan daging? Kan lumayan, satu kulit misalnya 15 kilo, 15 kilo harga dapat 200 ribu ya. 200 ribu kalau dibelikan daging lagi dapat 2 kilo misalnya. Ya. Misalnya dapat 2 kilo. Jadi atau ditukar, kulit sapi ditukar dengan 2 kilo daging atau 3 kilo daging sapi. Nah, 3 kilo daging sapi ini dibagi-bagikan lagi. Ini memang ada khilaf di antara para ulama. Karena ada sebagian dari ulama memang khilaf yang panjang. Khilaf yang panjang, tapi Imam An-Nawawi sendiri mengatakan bahwa apa namanya, termasuk Syekh Abdul Hasan Al-Ma'ribi, dia mengatakan bahwa kalau menggantinya itu adalah lebih utama, maka itu adalah bunyi. Tapi kalau penggantinya itu lebih rendah, maka itu tidak bunyi. Artinya kulit diganti dengan daging, kulit itu kan lebih rendah daripada daging. Diganti yang lebih utama, maka itu adalah bunyi. Tapi kalau diganti yang lebih rendah, nah, maka itu tidak dibolehkan. Jadi kalau misalnya perhamannya, kalau kulit ya kita katakan serahkan ke orang, apalagi misalnya diberikan, misalnya kulit itu sudah diberikan ke panitia kemudian diberikan kepada fuqara wal masakin, anak-anak panti asuhan atau anak-anak yatim, pondok pesantren diberikan kulitnya kemudian dijual, kemudian dimanfaatkan untuk anak-anak yatim, maka itu adalah kulit. Nah, Allah berarti tentang sifat tadi, jadi ada panitia yang kurang mampu kalau harus menyelesaikan misalnya dua ekor sapi, maka kemudian banyak orang yang membantu mengerjakan, maka kemudian orang yang membantu itu diberi kelebihan. Kalau biasanya suatu pakan diberi suatu kilo, yang membantu itu tambah lagi, misalnya selesai ditambahin sekali, apa itu termasuk upah atau bukan? Kalau itu bukan memberi upah, adapun pendistribusian, artinya jumlah antara yang menerima itu berbeda-beda, maka itu adalah boleh. Boleh misalnya yang bantu dapat 1,5 kilo, yang dibagikan ke masyarakat 1 kilo, kemudian akhirnya yang menerima 3 kilo, yang bantu kemudian yang dibagikan 2 kilo atau 1,5 kilo, itu saya kira bukan suatu yang apa namanya yang terlarang di dalam syariat, karena itu masalah teknisnya. Jadi itu boleh, tapi tidak boleh kita mengatakan tukang upah itu diambilkan dari daging. Adapun tukang jagar itu sendiri, itu kan dapat sudah upah berapa satu sapi ini? Nah, sudah satu sapi ini berapa? Ya, borongannya berapa? Ya sudah itu aja yang dari urunan sapi ini, misalnya wah 250.000 atau mintanya 300.000 satu ekor sapi. 300.000 ini ya yang nanggung adalah 7 orang. 7 orang ini nanggung untuk jagar dari apa namanya? Jadi tinggal dibagi 300 dibagi orang 7, jadi 40.000 atau 45.000 satu orang, itu sebagai upah untuk bukan jagarnya. Tapi ini tidak boleh sedikit pun. Adapun nanti tukar jagar dapat daging tersendiri, maka itu adalah boleh, atau yang bantu dapat misalnya dapat lebih daripada yang lainnya, kita katakan itu adalah boleh. Dan tidak ada ketetapan dari syariat berapa kilo harus didapatkan, tidak ada. Sama dengan zakat fitri, berapa beras yang harus diterima orang fuqara, itu tidak ada ketetapan. Kalau kita katakan tadi yang urunan tadi yang orang banyak, maka itu tidak dihitung kurban, itu hanya dihitung sedekah. Tapi satu sapi, kemudian ada 6 orang yang urunan, tapi satu orang ini niatnya sedekah, bukan niatnya kurban. Maka para ulama juga mengatakan ini sah. Jadi paham maksudnya ya? Jadi 6 orang itu niatnya kurban, tapi satu orang niatnya apa? Sedekah, tidak untuk kurban. Maka ya insyaallah itu sudah. Kenapa? Karena 7 orang, 6 orang itu sudah mencukupi. Yang satu ini sebagai sedekah itu sudah mencukupi. Artinya tadi 4 misalnya apa namanya? Kalau misalnya yang saya katakan ini, kalau misalnya arisan urunannya, urunan sapi. Kalau urunan sapi dalam arti misalnya ayo kita urunan, kita pakai atas nama si fulan yang berkurban itu tahun ini, maka itu adalah bunyi. Ya, misalnya sekarang ini kumpul di sini, ayo kumpulkan uang, kita beli kambing, terkumpul di sini misalnya 2 juta. Nah 2 juta ini kalau atas nama semuanya di sini, maka itu tidak sah kurban, ya kan? Tidak disebut kurban tapi itu dihitung sedekah. Tapi kalau 2 juta ini setelah terkumpul 2 juta kemudian saya serahkan kepada si A, ya, ini kurban kamu belikan kambing saya, maka itu akan sah. Nanti tahun depannya juga begitu dan seterusnya. Jadi arisan kambing seperti itu. Nah, Allah bertambah. Nah. Gimana, gimana? Tujuh orang, kan lunak. Salah satu yang tertua adalah kepala keluarga. Tapi dia menjadi itu juga untuk keluarga dan anaknya. Dia bukan satu sapi, ini sepertujuh satu. Itu apakah dia boleh menggantung istri dan anak menjadi kepala? Itu yang pertama. Yang kedua, satu, kulit sapi, Ustaz. Itu kami tahun lalu kulit sapi kita jual, panitia. Terus, tapi diakatkan kepada yang sudah berkorban itu ada sisa itu dimasukkan ke masjid kan dari dana yang kemarin apa itu boleh teh untuk kemudian yang jelas bahwa pertama misalnya ada tujuh orang satu sapi tujuh orang yang satu ini berkorban jadi dia sepertujuh. Tapi bolehkah akan sampaikan kepada anak dan istri? Insya Allah akan sampai. Jadi setiap korban kepala rumah tangga itu insya Allah anak dan istrinya itu terangkat. Dan orang-orang yang berada di wilayah tanggungannya. Artinya yang berada di tanggungannya itu tidak mesti anak dan istrinya bisa jadi apa namanya ponakannya, bisa jadi ibunya, bisa jadi mbaknya, bisa jadi itu akan terangkat semuanya. Tidak perlu disebutkan karena itu otomatis. Jadi kepala rumah tangga itu sudah otomatis. Tidak perlu saya mengatakan, ya Allah terimalah pulang korbannya saya, istri saya, sebutkan namanya, anaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nah, seterusnya. Jadi ketika kita berkorban, terimalah korban saya dan keluarga saya. Itu sudah cukup. Ya. Keluarga saya masuk, tidak perlu disebutkan namanya. Tapi ini, kemudian yang kedua, berkaitan dengan pengalokasian kulit dijual kemudian digunakan untuk masjid digunakan untuk pengembangan bolehkah dari kulit ini dijual kemudian dibelikan mic dibelikan ampli nah, untuk masjid dibelikan sapu atau yang lainnya lah untuk pengajian. Tapi ini para ulama menyatakan bahwa yang jelas kalau sudah diberikan kepada satu orang kulit sapi diberikan kepada panitia dan panitia sudah menerima maka dia boleh untuk apa saja. Dia boleh untuk apa saja. Ayo dari kulit ini kita pakai untuk rehla ke baron, silakan. Untuk transportasi, untuk pembubaran panitia, pakai untuk makan-makan di mana silakan tidak ada masalah. Oh, Allah taala. Mau menanyakan yang pertama soal keluarga kepala keluarga yang berkorban itu keluarganya terbawa itu apakah harus dikeluarkan saya dan keluarga pak tidak perlu dikeluarkan karena otomatis terbawa. Tidak perlu dikerahkan. Jadi kalau misalnya atas nama keluarga, misalnya si Fulan bapak, si Fulan keluarga sudah cukup. Anak keluarganya sudah sampai. Ah, tidak perlu juga bapak. Yang kedua itu mungkin dalam konteks kurban, tapi mendengar contoh tadi sapi yang dicuri kemudian ditinggalkan kepalanya itu halal dimakan apa tidak? Jadi kalau misalnya karena ini kita nggak tahu ya karena dia disembelih secara sari atau tidak. Jadi kalau memang diketahui kalau memang itu disembelih secara sari, maka itu adalah halal. Tapi kalau tidak diketahui sembelihan itu secara sari, maka apa? Itu adalah subhat. Subhat itu tidak boleh dimakan. Karena jatuh dalam perkara yang diharamkan. Subhat artinya tidak diketahui. Ini sapi disembelih secara sari atau tidak, kita tidak ketahui. Kemudian yang jadi permasalahan, bagaimana kalau ketika menyembelih, menyembelih hewan kurban, ternyata janin sapi ini punya janin, punya anak, ya kan? Ketika disembelih, ternyata janin ini masih hidup, atau dia sudah meninggal, sudah mati. Ketika induknya dipotong, ini sebenarnya dalil menunjukkan bahwa boleh berkurban dengan yang betina. Saya sebutkan bahwa boleh berkurban dengan yang betina, karena yang jantan itu adalah afdol. Nah, yang jantan itu adalah sunnah, yang afdoliyah. Tapi boleh kita berkurban dengan yang betina itu boleh. Kenapa? Karena dalam hadis dari Nabi SAW, apa? Zakatul janin, zakatul ummi, zakatul janin, zakatul ummi. Dalam hadis dari Nabi SAW, bahwa sembelihan janin itu adalah sembelihan induknya. Artinya apa? Jadi menunjukkan bahwa boleh berkorban dengan yang betina. Karena begitu induknya disembelih, ternyata janin yang ada di dalam induknya, kandungan induknya, itu ternyata sudah meninggal. Apakah janin ini menjadi halal? Itu adalah halal. Kalau anak janin yang meninggal, maka dia menjadi halal. Artinya boleh itu dimakan. Boleh itu dimakan. Kenapa? Karena sembelihan induknya adalah sembelihan janinnya. Tapi kalau induknya disembelih, kemudian ternyata janin ini masih hidup. Ternyata janin ini masih hidup. Apakah dibiarkan atau disembelih? Maka para ulama menyatakan disembelih. Adalah disembelih, jangan dibiarkan dia hidup. Kenapa? Karena kurban itu adalah, kita katakan dia sudah berkurban untuk semuanya. Ada janin, janinnya masih hidup, maka janin disembelih menjadi korban. Berbeda kalau berbeda ketika dia lahir sebelum hari raya, tanggal 9 dia ternyata lahir, padahal induknya mau dikorbankan besok, ya kan? Dijadikan hewan korban. Ternyata apa? Dia lahir sebelum tanggal 9. Maka apa? Maka para ulama menyatakan ini bukan untuk korban. Jadi boleh untuk dibiarkan. Tapi kalau misalnya sesudah disembelih, ternyata hari tanggal 10 maksudnya ya, ketika disembelih ternyata janin meninggal, mati, maka itu adalah termasuk sembelihan induknya. Atau kalau masih hidup, maka disembelih. Saya kira itu, karena waktunya juga sudah habis, kita cukupkan dulu pertemuan pagi hari ini. Aku lupa lihat dan setelah berapa dan selama ini comment.